Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلال والنار. معاشر المسلمين إخوتي أعزني وأعزكم الله, fa insyaallah taala kita akan membaca kitab Kutuf Minasyamail Muhammadiyah, cuplikan-cuplikan dari kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai nabi la'ala sungguh-sungguh berada khuluqin 'adzim, pada akhlak yang mulia. Maka demikian kita ketika kita mengaku diri kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, ketika kita intisab ila nabi alaihi salatu wassalam, maka kita juga harus mengerti, mengetahui dan mengamalkan, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Karena ma yang bagi, tidak sepantasnya ketika kita menyatakan diri atau intisab kepada Rasulullah SAW sebagai ahlu sunnati wal jamaah, kemudian kita ihmal, kita tidak peduli kepada akhlaknya Rasulullah SAW dan tidak yatakhallaq bi akhlaqihi, tidak berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka kami bawakan di sini kitab Kutuf Minasyamail Muhammadiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala. Ini kutuf, cuplikan-cuplikan saja, kutipan-kutipan. Artinya apa? Kita akan mendapatkan ringkasan-ringkasan daripada akhlaknya Rasulullah SAW, kepribadian Rasulullah SAW, gambaran tentang keseharian Rasulullah SAW, di mana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya wa kana khuluquhul Quran, di mana akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Artinya apa? Bahwa Al-Quran telah diinterpretasikan atau ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Rasulullah SAW yang telah menafsirkannya, mengaplikasikannya, di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam bagaimana cara tidur, bagaimana cara bangun, bagaimana cara buang hajat dan sebagainya, bagaimana dalam bertutur kata, bagaimana dalam bercanda, bergurau, dan demikian seterusnya. Ini dari akhlak Rasulullah SAW yang akan kita dapatkan keterangannya dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Maka kita pertama kali baca muqaddimah dari beliau rahimahullah ta'ala. Qala bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Beliau katakan, innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita menyanjungnya dan kita memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh. Dan kita juga meminta ampun darinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri kita. Wa sayyiati amalina. Dan dari buruknya amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Maka barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Fa fi'lan. Dan demikian yang terjadi. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan hidayah padanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Yang menjadi catatan bagi kita, ketika beliau menyatakan wa asyhadu an la ilaha illallah, diterangkan oleh para ulama, tidak dibenarkan bagi kita untuk mengucapkan wa nasyhadu an la ilaha illallah. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena saya mendengar sebagian khutbah, karena mungkin kejahilan mereka atau ketidaktahuan mereka, mereka mengucapkan syahadah dengan mengatakan wa nasyhadu an la ilaha illallah. Dan kami bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Apa bedanya ucapan asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu an la ilaha illallah? Ada di antara kalian yang bisa jawab? Ada? Coba siapa? Siapa yang berani jawab? Man batal yakun ana hakadha. Ana dha. Ha ana dha. Iya. Siapa yang berani dia akan katakan saya. Saya bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Taib, fadhal. Kenapa? Domir kata gantinya, taib. Kenapa? Taib. Kami. Apa bedanya? Bukankah sama-sama bersaksi? Menyelisih dalil. Dalil, taib, tamam, ahsan. Yang satu, yang kedua? Alasan lain? Yang lebih kuat daripada itu? Sekumpulan orang. Taib, ahsan ta. Ya? Bagus. Ini yang dimaukan jawabannya. Selain menyelisih dalil tadi, ya, dari sisi bahasa saja sudah berbeda. Ketika dikatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Artinya apa? Kita sendiri yang bersaksi tanpa ada keraguan. Tamam? Tetapi kalau dikatakan wa nasyhadu alla ilaha illallah, kami bersaksi, artinya apa? Bisa jadi kita ragu dan yang lain tidak. Bisa jadi kita mengucapkan hanya mewakilkan dari sekumpulan orang. Iya. Bisa jadi dia hanya mewakilkan. Kami bersaksi, artinya apa? Belum tentu saya loh. Iya kan? Maka ini yang dikomentari oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala juga dalam salah satu risalahnya. Maka tidak dibenarkan bagi kita untuk mengucapkan apa? Nashhadu an la ilaha illallah. Kalau syahadah urusannya adalah baini wa bainallah. Urusan kita dengan Allah taala, saya pribadi dengan Allah taala. Tidak ada orang lain. Iya. Kenapa? Karena aku yang bersaksi, bukan orang lain. Dengan keyakinan Diucapkan syahadah itu harus apa? Harus dengan keyakinan. Iya. Sebagaimana syarat asyhadah, iya. Harus apa? Harus yakin. Nah. Taib. Sehingga mengucapkannya juga dengan penuh keyakinan, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh kita mengucapkan nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kan? Taib. Ini yang kita maukan. Maka apa? Setiap kali kita bersaksi, maka atau bersyahadah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh kita mengatakan nasyhadu an la ilaha illallah. Mafhum sampai sini? Taib. Kemudian kata Syekh, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku juga bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Amma ba'du. Selanjutnya. Fa inni uqaddimu al-ikhwanil qira al-qurra al-kiram. Dan sungguh aku menghadirkan kitab ini kepada saudara-saudaraku para pembaca yang mulia. Qutufan minasyama'ilil Muhammadiyah, yaitu kutipan-kutipan, cuplikan-cuplikan dari syama'il Muhammadiyah, dari kepribadian Rasulullah SAW. Wa akhlaqin nabawiyah, dan akhlaknya Nabi. Wa adabil Islamiyah, dan adab-adab Islam. Nah, kenapa? Karena demikian kita seharusnya. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama apa? Pelajaran adab adalah pelajaran yang pertama kali yang harus kita pelajari sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, demikian para ulama menerangkan. Sehingga kita harus memiliki adab. Adab yang pertama adalah, atau akhlak, akhlak yang pertama yang dan utama adalah adab atau akhlak ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Kita harus berakhlak, beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, semuanya. Nah, bagaimana kita harus berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari sini juga kita mempelajari kitab ini dalam rangka untuk itu semua. Sehingga kata Syekh, liyattali'u 'alaiha, agar mereka bisa mempelajarinya. Wa yaqtadu bihadzal rasulil karim, dan bisa iqtida, mengikut, ikut kepada rasul yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Fi akhlaqihi wa adabihi, baik dalam akhlaknya, adab-adabnya, wa tawadduihi, dalam ketawaduannya, wa hilmihi, di dalam kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syaja'atihi, keberanian beliau, wa karamihi, kedermawanan beliau, wa tauhidihi li rabbih, dan tauhidnya beliau kepada Rabbnya. Wala siyama nahnu fi asrin nahtaju fi ila nashri tauhid, terlebih lagi ketika kita berada pada masa di mana nahtaj fi, kita butuh pada masa ini ila nashri tauhid, untuk menyebarkan tauhid wal akhlak, dan menyebarkan akhlak. Ya, yeah. Karena tauhid dan akhlak ini tidak akan terpisah. Nah, kenapa? Karena kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlaknya kita kepada Allah taala? Dan di antara akhlak yang paling mulia adalah apa? Mengesakan Allah dalam peribadatan kita. Ini akhlak yang paling mulia. Coba kalau kita baca kitab-kitab para a'immah, kitabnya para ulama, diterangkan oleh mereka tentang akhlak yang paling utama. Dan yang paling utama adalah akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagus apapun juga akhlak kita kepada sesama kita, kalau dia tidak berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa jadinya? Sia-sia. Ya, yeah, sia-sia. Dia berakhlak mulia, bagus. Tetapi apa? Ternyata dia tidak berakhlak kepada Allah ta'ala. Ketika datangnya waktu salah, dia tidak indahkan panggilan tersebut. ketika datangnya perintah Allah Ta'ala untuk menunaikan zakat, untuk menunaikan puasa dan sebagainya, kemudian apa? Kemudian dia tidak indahkan perintah tersebut, apa yang terjadi? Berarti dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak berakhlak kepada khaliknya, penciptanya. Sahih? Nah, ini. Maka yang utama adalah kita berakhlak kepada khalik kita. Nah, demikian. Sehingga kata Syekh, kita sangat butuh kepada nasyri tauhid wal akhlak. Kita sebarkan tauhid dan kita sebarkan pula akhlak kita, akhlak kepada Allah sebagai khalik dan akhlak kita kepada makhluk. Nah, atau yang sering disebut-sebut oleh khutbah dengan hablu minallah dan hablu minan nas. Nah, demikian. Alladaini intasara bihimal muslimun. Yang kata Syekh di sini, di mana dengan kedua hal inilah yang akan menyebabkan kaum muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, makanya kalau misalkan ada yang bertanya, misalkan kenapa kok dari dulu Palestina tidak terlepas dari kungkungan Yahudi? Kenapa? Karena dua ini, dua prinsip ini yang tidak dijaga oleh mereka. Yaitu apa? At-tauhid dan akhlak. Iya. Masih terjadi di sana kesyirikan yang besar, yang banyak bertebaran di sana. Dan bagaimana mereka berakhlak kepada Allah Ta'ala, berakhlak kepada sesama mereka. Nah, ini yang terjadi. Sehingga apa? Pertolongan tidak urung datang, tidak kunjung datang. Iya. Maka demikian juga dengan kita ikhwanna, harus hati-hati kita. Kalau ingin kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bertauhidlah dan berakhlaklah. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kata Rasulullah SAW, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Akhlak yang bagaimana? Akhlak kepada Allah yang utama. Dan kemudian setelah itu akhlak kepada sesama kita. Mafhum? Iya. Jadi tidak ada perbedaan atau tidak ada kontradiksi antara dakwah tauhidnya para anbiya wal mursalin, di mana mereka semua para nabi mengatakan apa? Ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja yang tidak ada sesembahan bagi kalian selain darinya. Betul kan? Para anbiya mengatakan demikian semuanya. War rusul semua mengatakan ini. Ya kaumi, wahai kaumku, u'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Ibadahilah Allah semata, beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata. Malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada sesembahan dari selainnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka aku diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Ya. Maka semakin kita belajar, semakin kita menggali ilmu, maka kita akan semakin memiliki akhlak yang mulia dari dua sisi ini. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada sesama kita. Lihat firman Allah Ta'ala. Seringnya Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-firman-Nya, yaitu apa? U'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lihat. Lebih banyak Allah Ta'ala menyebutkan ayat seperti ini, mewasiatkan kepada kita seperti ini. Iya kan? Yaitu apa? Beribadahlah hanya kepada Allah semata dan jangan sekutukan dengan sesuatu pun. Jangan sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Baru setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akhlak, tauhid wal akhlak. akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan akhlak kepada sesama kita. Dan sesama kita yang paling utama adalah kepada kedua orang tua. Ini. Maka omong kosong kalau ada orang yang mengatakan kamu semakin belajar, semakin lama belajar tapi semakin membangkang orang tua atau semakin durhaka kepada orang tua, omong kosong. Berarti dia tidak benar dalam menjalankan akhlaknya. Iya. Berarti dia tidak mengindahkan dua hal ini, yaitu apa? Tauhid dan akhlak. Nah, ini. Semakin kita belajar ilmu agama ini, semakin kita berakhlak kepada Allah, dan semakin kita berakhlak kepada sesama kita. Ini. Dan itu adalah tanda-tanda bermanfaatnya ilmu kita. Nah. Sehingga kata Syekh, wantasyaral Islam. Maka dengan dua inilah Islam ini menjadi menyebar, menjadi tersebar. Sahih. Berapa banyak kaum musyrikin yang masuk ke dalam Islam karena akhlaknya Rasulullah SAW. Iya. Lihat Sumamah ketika menjadi tawanan bagi kaum muslimin dan diikat di salah satu tiang dari masjid Nabi SAW. Apa yang dikatakan oleh Sumamah? In taktulni taktul zazamin. Kalau engkau membunuh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya engkau membunuh orang yang memiliki darah. Iya. Yeah. Tetapi kalau ternyata, apa kata Sumamah berikutnya? Kalau engkau memiliki akhlak, kalau engkau menghormatiku, berbuat ihsan padaku, maka aku adalah orang yang paling pandai bersyukur, berterima kasih. Lihat. Dan akhirnya apa? Sumamah masuk ke dalam Islam karena akhlaknya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul setiap datang ke masjid kemudian bertanya kepada Sumamah, menanyakan kabarnya, menanyakan kesehatannya dan sebagainya. Lihat akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka kata Syekh, wa ma ahsan qaula syair. Betapa indahnya apa yang diucapkan oleh seorang penyair. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Wa innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat. Sekelompok umat, generasi itu, dia akan tetap ada ketika dia memiliki akhlak. Iya betul. Ya, pepatah kita mengatakan apa? Gajah mati meninggalkan apa? Gading. Kemudian apa? Singa atau harimau lafadznya. Hah? Macan mati meninggalkan apa? Belangnya. Sahih, apa maknanya? Kalau kita memiliki akhlak yang mulia, maka kita akan selalu dikenang. Iya. Lihat. Innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat. Umat-umat itu akan dikenal, akan dikenang selalu ketika apa? Ketika dia memiliki akhlak. Coba kalau kita memiliki akhlak, kita akan selalu dikenang. Subhanallah, ini orang yang baik. Dia kalau setiap ketemu senyum mukanya. Iya. Tidak pernah ditekuk 12. Tahu tekuk 12? Iya. Muka kalau tekuk jadi 2 saja sudah sumpek lihatnya, iya. Nah, ini tekuk 12. Iya. Enggak pernah. Dia seperti itu. Kalau bertemu dia selalu mengucapkan salam. Iya. Menjulurkan tangan, berjabat tangan dan sebagainya. Lihat. Selalu akan dikenang dia. Iya kan? Tetapi kalau dia sekali berbuat kejelekan atau apalagi sering berbuat kejelekan, memiliki akhlak yang buruk, dikenangnya seperti apa? Dikenang dengan keburukannya. Iya. Yeah. Nah. Setiap kali ingat pasti dicaci maki. Kan begitu kan? Nah. Sehingga kata penyair ini, fa in humu dhahabat akhlaquhumu zahabu. Sehingga mereka apabila telah hilang akhlak-akhlak mereka, maka hilang pula kenangan bagi mereka. Artinya apa? Kalau mereka tidak memiliki akhlak yang mulia, maka mereka akan tidak akan dikenang, bahkan dicampakkan, dihilangkan peredarannya dari bumi ini. Iya, ini nggak akan pernah dikenang. Atau kalaupun dikenang, dikenang dengan hal yang jelek, yang buruk. Nah, wallaha as'alu ayanfa'a bihadzal kitabil muslimin. Maka hanya kepada Allah, kata Syekh, aku meminta agar diberikan kemanfaatan dengan hadirnya kitab ini bagi kaum muslimin. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan agar Allah jadikan kitab ini sebagai amalan saleh yang ikhlas karena mengharapkan wajahnya yang mulia. Dan tertulis Muhammad bin Jamil Zainu. Naam. Taib. Kita masuk pada pasal yang pertama. Qala rahimallahu taala Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal pertama adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-awwal yang pertama, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina. Laqad manna Allah. Lam di situ lam taukid li tautiah al-qasam. Lamnya adalah lam taukid untuk menduduki jawaban dari sumpah. Jadi seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam ayat ini. Apakah sumpahnya dengan nama, menyebut namanya sendiri, atau dengan menyebut nama makhluknya. Dan ini laik bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dibenarkan. Sehingga seakan-akan Allah ta'ala sedang bersumpah, wallahi laqad mannallahu 'alal mu'minin. Demi Allah, sungguh-sungguh, ditambah dengan qad yang masuk kepada fi'il madhi, yang maknanya adalah tahqiq. Nah, sehingga terjemahannya insyaallah yang pas, sungguh-sungguh bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan alal mu'minin, kepada kaum mu'minin. Karena di sini lamnya adalah lamu taukid li tautiah al-qasam, sebagai jawaban bagi qasam al-muqaddarah, yang muqaddarah. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah mengatakan apa? Dalam banyak daras bahasa Arabnya, adamut takdir awla, tidak membawakan takdir itu lebih utama. Nah, taib. Tetapi dalam hal ini dibenarkan, dibolehkan. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Sungguh-sungguh Allah taala telah mengkaruniakan kepada kaum mukminin, id ba'atsa fihim id lil ahdi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul. Min anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri. Lihat ikhwati a'azan wa azakumullah, kalimat yang tegas dari Allah ta'ala bahwa diutusnya rasul alaihi salatu wassalam adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Allah ta'ala membawakannya dengan kalimat yang tegas, laqad, tadi, sebagai jawaban dari sumpah. Artinya apa? seakan-akan Allah Ta'ala bersumpah. Nah, setelah bersumpah, kemudian baru membawakan kalimat ini. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia kepada kaum mukminin. Berarti di antara karunia-karunia Allah Ta'ala adalah apa? Irsalur rusul, diutusnya para rasul. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam banyak ayat, di antaranya Allah Ta'ala menyatakan Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyakulu amanna amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira ketika mereka mengucapkan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Ya. Ini berarti apa? Diutusnya Rasul adalah karunia bagi kita, bagi kita sebagai ummatu dakwah wa ummatul ijabah. Karena ummah itu ummatan, umat itu terbagi menjadi dua. Ada ummatu dakwah wa ummatul ijabah. Ummatu dakwah yakni umat yang diseru dakwah oleh Rasulullah SAW, yang terkena seruan dakwah Rasulullah SAW, ini adalah ummatu dakwah. Wa ummatul ijabah yakni umat yang mereka menyambut dan menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muwahhidin, dari kalangan ahlu tauhid. Lihat. Ya. Nah, sehingga ini adalah karunia. Bayangkan. Musibah saja itu menjadi nikmah bagi kita. Bagaimana dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam? Iya. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, sekelompok orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji mereka. Iya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Furqan, "Wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnah atasbirun." Dan kami jadikan di antara sebagian mereka atas sebagian yang lainnya ada fitnah di antara kita, bainana bainal ikhwah, di antara kita ada fitnah. Apa fungsinya? Atas birun, apakah mereka mau bersabar dengan itu? Wa kana rabbukum rabbuka basira, dan Rabbmu adalah maha melihat. Siapa di antara kita yang benar-benar tulus dalam keimanannya dan siapa yang kadzib, yang dusta? Lihat. Maka diutusnya Rasul juga demikian dalam rangka ini. Iya. Sehingga Rasulullah SAW diutus sebagai apa? Orang-orang, sebagai orang yang memisahkan antara hak dengan yang batil, memisahkan antara ahlul hak dengan ahlul batil. Sahih? Dan ini adalah nikmah, karunia bagi kita. Kenapa? Karena ditampakkan bagi kita al-haq dan ditampakkan al-batil. Idza ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Apabila al-haq itu datang maka zahaqa al-batil, kebatilan itu akan sirna. Innal batila kana zahuqa, karena kebatilan itu pasti akan tumbang. Ya. Yeah. Kalau tidak diutus Rasul, apakah kita bisa mengerti, bisa tahu mana yang hak, mana yang batil? Dalam keadaan kita, sifat manusia apa? La yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuh. Dalam keadaan manusia itu selalu berselisih. Iya. Senangnya ribut. Itu sifat dasar manusia. La yazalun mukhtalifin. Mereka kata Allah Ta'ala selalu dalam keadaan mukhtalifin. Berselisih, bertikai dan seterusnya. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Rabbnya. Maka siapa yang dirahmati oleh Rabbnya adalah orang-orang yang ummatul ijabah, orang-orang yang memenuhi dan menerima dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini sahih. Kita tidak akan tahu al-haq kalau tidak diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah liyubayyinu lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk menerangkan kepada manusia apa yang sudah diturunkan kepada mereka. Kita bagaimana bisa memahami Al-Qur'an? Kita bagaimana mengetahui muradillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan diciptakannya langit dan bumi ini? Dengan diciptakannya jin dan manusia ini. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu semua? Dan nikmah yang kedua di sini apa? Min anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri, dari bangsa kita, dari manusia, bukan dari malaikat. Sehingga tidak ada lagi alasan ketika kita mendapatkan Rasul berbuat demikian dan demikian, kemudian kita mengatakan itu adalah malaikat, yang malaikat adalah makhluk yang tidak akan pernah bermaksiat. Yeah. Yang menjadi masalah ialah apakah kita mau bersyukur atau tidak, itu yang jadi masalah atas nikmat ini. Yeah. Itu yang jadi masalah. Kalau kita mau bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala syakir, zat yang maha bersyukur, yang akan membalas atas perbuatan syukur kita. Ya, na'am. Ini. Karena kita, sebagian daripada kita, bahkan kebanyakannya adalah orang-orang la yashkur, orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur, betapa sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Ya. Diutusnya seorang rasul dari diri kita sendiri, dari manusia biasa. Nah, artinya apa? Ya'kulun. Ya. Mereka juga makan. Ya, namun mereka juga tidur. Ya. Dan demikian seterusnya. Na'am, barakallahu fikum. Sehingga dari sini ini adalah nikmah bagi kita. Nikmah yang besar di mana Allah Ta'ala mengutus seorang rasul dan rasul itu berasal dari diri kita sendiri. Coba lihat Rasulullah SAW ketika ditanya, "Kenapa engkau ya Rasulullah SAW masih melakukan salat tahajud, dalam masih memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh sampai kedua kakimu bengkak, padahal dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Ta'ala, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Tetapi apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? "Afal akuna abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ketika beliau hendak apa, ketika beliau meminta kepada penggawa-penggawanya untuk didatangkan istana Ratu Bilqis atau Ratu Saba, yang kemudian ditawarkan dengan berbagai macam penawaran yang indah, apa yang dikatakan? "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Iya. Ini adalah bagian dari karunia Rabbku. Kenapa Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita? "Liyabluwani," kata Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, "untuk menguji aku, Aashkuru am akfur? Apakah aku pandai bersyukur atau aku justru sebaliknya kufur kepada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sudah menggariskan, sudah mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kenikmatanku kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur kepadaku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Lihat. Sekarang kita dengan adanya dakwah Rasul, apakah kita pandai bersyukur atau tidak, itu yang jadi masalah. Apakah kita mau mengikuti atau tidak, itu yang jadi persoalan kita. Ketika datang sunnah-sunnah Rasul alaihissalam, apakah kita pandai bersyukur karenanya, atau justru kita memperolok-olokkan sebagaimana ucapan sebagian teman kita? Kenapa kita harus berbicara tentang manhaj lagi, seakan-akan kita ini ahlul manhaj? Iya, subhanallah. Bukankah Rasul SAW telah mengajarkan manhaj, metode hidup, bagaimana bersikap, berperilaku? Tetapi kenapa dituduh dengan tuduhan keji seperti ini? Iya, bayangkan, lihat, dia tidak bersyukur dengan adanya manhajun nabawi. Iya. Nah, lihat, Allah Ta'ala telah menggariskan jalan kepada kita. Iya. Ini menerangkan kepada kita jalan, bahkan dari kedua jalan, tidak hanya satu, kedua jalan. Wahadainahum najdain, kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Tetapi apa? Falaqtahamal aqabah. Berapa banyak yang menempuh jalan yang berliku? Adakah mau yang menempuh jalan yang berliku? Adakah di antara kita yang mau bersusah payah? Adakah di antara kita yang mau mengais biduk untuk mendapatkan manfaat dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW? Ini yang jadi persoalan. Apakah kita bisa dan mau berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW? Padahal dalam keadaan Rasulullah SAW, yamshuna fil aswaq, kata Allah Ta'ala, Nabi kita ini adalah orang-orang yang termasuk dari orang-orang yang berjalan di tengah-tengah pasar juga, sama seperti kita. Artinya apa? Manusia biasa yang pernah mengalami sakit, yang pernah mengalami ini dan itu, sama seperti kita, lapar, sakit, iya, tersakiti dengan ucapan-ucapan lainnya. Coba berapa banyak Rasulullah SAW tersakiti, berapa kali Rasulullah SAW tersakiti, baik oleh musuh maupun oleh yang lainnya, ya, baik secara fisik maupun secara batin. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW berdarah salah satu bagian giginya dikarenakan tombak musuh, maka Rasulullah SAW mengatakan, kaifa yuflihul kaum, bagaimana kaum itu akan beruntung, akan selamat, sujau Nabi Yahum, dalam keadaan mereka menyakiti Nabi mereka. Ya. Kita diajarkan, didakwahkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian terus didakwahkan oleh para pewaris Nabi, para ulama, terus sampai kepada kita, walhamdulillah. Tetapi apa? Ternyata kita menyakiti hati Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Lihat tugas Rasul, dan ini juga karunia bagi kita. Kita benar-benar diberikan karunia. Mannallah 'alal mu'minin. Laqad mannallah 'alal mu'minin. Benar-benar kaum mukminin itu mendapatkan karunia yang besar. Ya, makanya disebutkan dengan laqad, dengan lam taukid, dengan qad, yang kalau ketemu dengan fil mudhari, fil madhi, mana ya, Pak? At-tahqiq. Iya. Berarti ini adalah kenikmatan yang benar-benar sungguh-sungguh yang Allah berikan. Pertama diutusnya Rasul, Yang kedua dari diri kita sendiri, dari bangsa kita sendiri. Yang ketiga yatslu alaihim ayati. Yatslu alaihim ayati. Membacakan kepada mereka, kepada kita semua ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka tidak pantas Rasul alaihissalam itu dinyatakan sebagai tukang pos atau disejajarkan dengan tukang pos yang hanya mengantarkan risalah kemudian tidak mengerti tentang apa isi dalamnya risalah. Iya kan? Tidak pantas Nabi kita dikatakan sebagai hiasan khatam, cincin belaka, yang dimana kalau kita merasa pantas menggunakannya maka kita pakai. Yang kalau ternyata cincin itu tidak pantas bagi jari jemari kita maka kita tinggalkan. Tidak pantas demikian kita katakan. Iya. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah SAW, makanatul Rasul alaihissalam, maqamur Rasul alaihissalam. Iya. Manzilatul Rasul alaihissalam indallahi subhanahu wa ta'ala. Ini tidak pantas. Karena kedudukan Rasul tidak hanya membawa risalah, bahkan yatslu alaihim ayati. Sekarang kalau tukang dikatakan sebagai tukang pos, pantas tidak tukang pos itu membuka surat kita, surat pribadi kita dari orang yang terkasih misalkan, kemudian dibacakan kepada kita. Pantas tidak? Tidak pantas. Iya. Tetapi Rasul alaihissalam memiliki hak untuk menyampaikan risalah dari zat yang sangat kita cintai. Betul? Memiliki hak dari zat yang sangat kita cintai, yang harus kita agungi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menyampaikan yatslu alaihim ayati. Dan tidak hanya itu, bahkan tidak hanya menyampaikan saja, tetapi menerangkan maksud dan tujuannya. Nah, sehingga disebutkan dalam ayat lain, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Apa artinya mengajarkan? Menyampaikan dan kemudian memberikan penjabaran maksud-maksud dan tujuan dari yang memiliki risalah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maka ikhwati a'azan wa azakumullah, yatslu alaihim ayatih, tugas Rasul alaihi salatu wasalam adalah menyampaikan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, bahkan mensucikan mereka. Apa maksudnya mensucikan mereka? Mengeluarkan kita semua dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, sehingga Rasulullah SAW mengatakan taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab Allahi wa sunnati. Aw kama qala alaihi salatu wasalam, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian dua hal, dua perkara, in tamassaktum bihima, yang kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu bihima ba'di, kalian tidak akan tersesat dengan berpegang teguh dengan keduanya sepeninggalku. Yaitu apa? Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW juga mengatakan taraktu fikum ala mahajjatil bidha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum ala mahajjatil bidha, aku tinggalkan kalian di atas mahajjatil bidha, di atas petunjuk yang terang benderang. Saking terangnya, kata Rasulullah SAW, lailuha kanahariha. Rasul tidak mengatakan lail apa naharuha kalailiha, tidak. Tetapi lailuha kanahariha, yang malamnya itu seperti siangnya. Artinya apa? Di malam hari pun kalian akan mendapatkan cahaya yang terang benderang. Di malam harinya, di dalam kegelapan pun kalian akan mendapatkan cahaya yang terang benderang. Ini maksudnya. Lailuha kana hariha. Rasulullah SAW tidak menyatakan naharuha ka lailiha, siangnya seperti malamnya, tidak. Nah, karena kita tahu semuanya bahwa malam itu gelap. Iya. Sekalipun ada cahaya dari rembulan, maka cahaya tersebut adalah cahaya yang tidak begitu kuat. Nah, ini. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan ma'ala mahajjatil bidha, di atas petunjuk yang terang benderang. Iya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Lihat. Nah, tadi ini membantah tuduhan orang-orang yang mendudukkan Rasulullah SAW seperti apa? Tukang pos. Ayat ini bantahan bagi mereka. Ya. Orang-orang yang mengingkari sunnah, para mungkir sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah, ingkar sunnah, atau Al-Quraniyun, orang-orang yang hanya berdalilkan dengan Al-Quran, tanpa mau menoleh, tanpa mau melirik, tanpa mau melihat kepada tafsiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah SAW telah menyatakan utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Aku diberikan oleh Allah Ta'ala Al-Quran, didatangkan Al-Quran Allah Ta'ala dan yang semisal dengannya. Nah, kenapa? Karena as-sunnah kedudukannya sama dengan Al-Quran, karena telah dijamin oleh Allah Ta'ala tentang sabda-sabda Rasul, keutuhan dan keautentikan sabda-sabda Rasul. Di dalam surah An-Najm Allah Ta'ala menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengancam kepada nabi kita, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, kalau seandainya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqawwala 'alaina, itu apa? Berucap palsu atas nama kami, berdusta atas nama kami, kata Allah Ta'ala. La akhadna minhu bil yamin, kata Allah Ta'ala. Sungguh-sungguh akan kami cabut dengan tangan kananku, kata Allah Ta'ala. Thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian akan kami cabut dengan sekuat-kuatnya urat lehermu. Artinya apa? Dimatikan di saat itu juga. Ayah, kalau sampai nabi kita berani berdusta atas nama Allah Ta'ala, Allah akan cabut nyawanya. Nah, dan subhanallah, ini adalah jaminan dari Allah Ta'ala akan kebenaran dakwah nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga di antara kedudukan dan hikmah serta karunia yang Allah berikan kepada kita, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada mereka, kepada kita semua, al-kitab dan al-hikmah. Yani maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Qatadah, kata beliau rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim ay minallahi 'alaihim min ghairi da'watin wala raghbatin min hadhihi al-ummah. Yani Allah subhanahu, yani mannallahu 'alaihim, Allah ta'ala berikan karunia kepada mereka, min ghairi da'watin wala raghbatin min hadhihi al-ummah. Tanpa adanya perubahan dan kebencian dari umat ini, ja'alallahu rahmatan lahum liyukhrijahum minadh dhulumati ila nur, di mana Allah Ta'ala jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rahmat bagi mereka, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, wayahdihim ila siratim mustaqim, dan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Maka kata-kata dah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, al hikmah as sunnah, dan mengajarkan kepada mereka al hikmah, al kitab wal hikmah. Maksud al hikmah adalah apa? As sunnah. Nah, ini kemudian Allah Ta'ala menyatakan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, sekalipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam keadaan kesesatan yang nyata. Nah, yani kata Qatadah, laisa wallahi kama taqulu ahlu Harura, bukanlah demi Allah sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Khawarij, mihnah ghalibah, man akhta'aha uhri qadamuh. Di mana mereka kaum Khawarij mengatakan ini adalah mihnah ghalibah, ini adalah ujian yang berat bagi kaum mukminin, sehingga man akhta'aha, barang siapa yang melakukan kesalahan dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah, uhri qadamuh, maka ditumpahkan darahnya. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi wasallam. Lihat kaum Khawarij Haruriyah, mereka mengatakan demikian. Walakin Allah ba'atsa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qaumin la ya'lamuna fi'lahum wa ila qaumin la adabalahum fa addabahum. Lihat kata Qatadah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang mereka tidak mengerti apa yang harus mereka kerjakan, kepada kaum yang mereka tidak memiliki adab, tidak memiliki tata sopan santun, tidak memiliki akhlak. Fa addabahum, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan adab kepada mereka, mendidik mereka. Lihat, kepada kaum yang tidak mengerti pendidikan. Nah, sehingga Rasulullah SAW lah yang mendidik mereka. Ini, maka demikian ikhwani, a'azani wa azakumullah, ini adalah karunia yang besar, di mana Rasulullah SAW datang kepada kita, diutus Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya menyampaikan risalah, bahkan membersihkan kita dari berbagai macam bentuk kegelapan menuju cahaya yang benar, terang benerang, dan bahkan mengajarkan kita Alkitab wa Sunnah, ya, mengajarkan kita Alkitab wa Sunnah, sehingga kita sekarang walhamdulillah alladhi bihi bini'matihi tatimus salihat, kita berada ala mahajjatil bayda, kaum muslimin berada di atas mahajjatil bayda, lailuha kanahariha. Nah, qala syekh rahimallahu ta'ala yang kedua, wa qala Allah ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, qul innama ana basyarum mislukum, di dalam surah Al-Kahfi, yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 164, ya. Maka dalam surah Al-Kahfi pada ayat-ayat terakhir, ayat berapa ini? 102 atau berapa? Allah Ta'ala menyatakan qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakan wahai Nabi, innama ana basyarum mitlukum, sesungguhnya aku hanyalah basyar, manusia biasa, mitlukum, yang sama seperti kalian, yuha ilayya. Akan tetapi yang membedakan diriku dengan kalian adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya sesembahan kalian yang hak adalah sesembahan yang esa. Nah, saya teringat pelajaran Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam menafsirkan ayat ini atau menafsirkan kalimat syahadah. Kata beliau, tafsiran yang tepat bagi tafsiran la ilaha illallah adalah la ilaha haqqun illallah. Bukan tafsiran yang tepat adalah la ilaha bihaqqin illallah. Karena lafaz bihaqqin ini jar majrur muta'alliqun bimahdzuf. Mudah-mudahan di sini ada yang mulai belajar bahasa Arab ya. Kalau enggak ada, anggap saja intermezzo ya. Biar saya masih ingat ya penjelasan beliau rahimallahu taala. Jadi tafsiran yang benar dari kalimat thayyibah adalah la ilaha haqqun illallah, bukan la ilaha bihaqqin illallah. Karena mungkin sebagian kita pernah mendapatkan keterangan ya bahwasanya tafsir yang benar adalah la ilaha bihaqqin ya illallah, begitu kan? La ma'buda aitaib zaghlar la ma'buda bihaqqin illallah ya. Padahal yang benar la ma'budah haqqun illallah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa demikian? Karena bihaqqin ini jar majrur. Jelas ada ba harfu jar, iya. Majrurnya apa? Haqqin, bihaqqin, iya. Jar majrur muta'alliq berarti dia. Karena syibu jumlah. Ya. Muta'alliq bimahdzuf, terkait dengan yang mahdzuf. Mahdzufnya apa? Wa imma khabar wa imma syibu jumlah ini yang khabar. Ala qaulain. Berdasarkan dua pendapat, itu adanya perbedaan dari Ahlul Basrah dengan Ahlul Kufah. Ya. Tergantung kita mau ngambil pendapat yang mana. Nah, kalau kita biasa belajar dengan ulama-ulama Kufah, semisal Imam Ajurum, ya, dengan yang terkenal dengan kitab Jurumiyahnya, maka kita akan digiring kepada pemahaman atau pendapat-pendapatnya Ahlul Kufah. Ya. Tapi kalau misalkan kita belajar dengan kitab-kitabnya Imam Ibnu Hisham, kita akan digiring kepada pendapatnya Ahlul Basrah. Nah, walhasil kesimpulannya bahwa kenapa yang la ma'budah haqqun illallah ini lebih tepat? Karena haqqun ini adalah atau haqqan ini yang bisa menjadi sifat bagi la ma'budah tadi atau sebagai khabar dari la ma'budah ini. Kalau bihaqqin, dia akan terkait dengan khabar yang mahdzuf, sehingga khabarnya menjadi kainun. Begitu. La ma'budah kainun bihaqqin. Baru demikian. Nah, artinya, kalau kita mengatakan la ma'budah bihaqqin, tidak ada sesembahan yang tidak ada sesembahan di alam semesta ini yang hak. Begitu kan? Nah, tetapi kalau kita terjemahkan dengan la ma'budah haqqun, artinya tidak ada sesembahan yang hak dimanapun juga. ya. Tidak hanya di tempat kita, tidak hanya di alam dunia ini, tidak ada. Tidak hanya terkait dengan makhluk ini. Nah, ini lebih tepat. Taib, demikian. Sehingga demikian juga, ketika kita menafsirkan ayat ini, Qul innama ana basyurum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, yang tidak ada yang diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian yang hak dan ini yang tepat, karena sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana apa? Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Sehingga sebagai badal haknya ini, ya, dzalika bi annallaha huwal haqqu. Yang demikian itu dikarenakan Allah lah, dialah yang hak. Wa annama tad'una min dunihil batil. Sedangkan apa yang kalian ibadahi dari selain Allah itulah yang batil. Ini terkait dengan ayat ini, maka yang benar adalah tafsirannya la ma'buda haqqun illallah. Itu. Karena Allah telah menegaskan dzalika bi annallaha huwal haqqu. Nah, mufum. Nah, sehingga dikatakan oleh mufassirin, Qul inna ma'ana basyurum ya'ni alana lil malak annaka lasta malakan. Di sini Allah Ta'ala menegaskan kepada Nabi kita, maksud dari ayat ini adalah a'lin lil malak annaka lasta malakan. Umumkan kepada khalayak ramai bahwa kamu ini bukanlah malaikat, bahwa kamu ini adalah manusia biasa, wa annaka min jinsil bashar, dan bahwa kamu termasuk dari jenis manusia biasa. Artinya apa? Kalau Rasulullah SAW, kalau kita merasa letih, Rasul pun pernah merasa letih. Kalau kita pernah merasa futur, Rasulullah SAW juga demikian. Ya. Tetapi bedanya apa? Rasulullah SAW, Assamahallah, ya, Allah telah menjaga beliau alaihissalatu wassalam dari itu semua. Sehingga Rasulullah SAW juga memberikan jalan keluar kepada kita. Kullu amalin syirrah wa summa fatrah. Likulli amalin syirrah wa fatrah. Setiap amalan kita, setiap aktivitas kita itu ada masa semangat dan ada masa kendor. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Sehingga barang siapa yang masa kendornya itu dijalankan dengan sunnah, dijalankan dengan petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam, kapan ketika kita kendor, kapan ketika kita malas, lihat, bukankah pernah ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang amalan Islam yang terbaik, yang terutama. Maka kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW apa? As-salatul maktubah. Iya. Yeah. Salat 5 waktu. Kemudian beliau katakan apa? Dan aku tidak ingin menambahnya lagi. Sampai-sampai para sebagian sahabat heran dengan perilaku orang ini. Kok ada orang yang mencukupkan dengan kewajiban saja? Iya. Yeah. Sebutkan sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadhan, kemudian apa, menunaikan zakat dan sebagainya, ya? Yeah. Dia bilang, wala ana azida ala dalik, dan aku tidak ingin menambah dari itu. Sudah selesai. Heran para sahabat. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Aflaha in sadaq. Dia beruntung kalau dia jujur. Dia selamat kalau dia jujur. Iya. Maka ini adalah sunnah, kerangka sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kalau seandainya kita malas, minimal kita tidak mengabaikan wajib-wajibnya. Kita tidak menodai kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ini namanya baru di atas sunnah. Iya. Mafhum? Nah. sudah malas menjalankan sunnah, wajib-wajibnya juga malas. Ini yang tidak di atas sunnah. Sehingga kata Rasulullah SAW apa? Wa man kanat fatratuhu ila ad-dalal faqad halak. Barang siapa yang masa lemahnya, masa kendornya itu berujung kepada ad-dalal, na'udzubillah, kepada kesesatan, faqad halak, maka dia akan binasa. Ya. Dia akan binasa. Wah, saya lagi futur nih. Nanti sholatnya ya. Nunggu. Atau udah titip salam saja sholat. Ya, sebagian kaum muslimin awam nasih, saya pernah dengar seperti itu kan? Diajak sholat apa jawabannya? Titip salam saja. Ya. Ila huda, ila sunnah, atau ila dalal? Ila dalal ya ikhwan. Kenapa? Karena dia meremehkan perkara yang wajibnya. Kalau kita tidak sanggup menjalankan sunnah, minimal perkara yang wajib jangan kita tinggalkan. Itu baru namanya apa? Halas sunnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Ya. Karena Rasul mengatakan kepada badui tadi apa? Ya, kalau kita apa? Masih ingin walaupun diakui sebagai badui, tapi masih mending. Iya kan? Karena Rasul mengatakan aflaha in sadaq, dia beruntung, dia akan selamat, dia akan sukses kalau dia jujur. Ini. Iya kan? Nah. Untuk bangun malam susah misalkan. Wah, susah saat. Berbagai macam cara sudah saya gunakan. Tetap enggak bisa. Jam waker dinyalakan. Alarm di HP dinyalakan. Alarm di jam tangan dinyalakan. Iya kan? Giliran bunyi jam dibikin setting berbeda-beda. Beda 5 menit misalkan. Waker duluan bunyi, matikan, tidur lagi. Alarm di HP bunyi lagi, matikan lagi, tidur lagi. Yang di jam tangan bunyi, matikan lagi, tidur lagi. Terus seperti itu. Nah, taib, labas, tapi apa? Jangan tinggalkan yang wajib. Begitu. Ya. Nah, ini yang terpenting. Nah, demikian kita ketika kita dalam keadaan seperti itu kondisinya. Dan tidak dipungkiri, pasti setiap kita akan ada mengalami masa-masa seperti itu. Masa jenuh. Iya. Masa di mana rutinitas kita menyebabkan kita letih, lesu, tidak bergairah. Jangankan untuk perkara-perkara yang sunnah, terkadang perkara yang wajib, terkadang kita hampir-hampir mengabaikannya. Maka intabih, hati-hati yang demikian. Ya. Nah. Paling tidak itu. Maka dengan adanya firman Allah Ta'ala ini, Allah hendak menegur kita. Kalian merasa capek, letih? Rasul pun sama, pernah mengalami itu. Apa dikira orang itu gak capek, gak letih kalau sholat sampai bengkak kakinya? Iya. Sakit gak kira-kira? Yang bilang gak sakit siapa? Kalau yang bilang gak sakit, cobain bengkak dulu kakinya. Iya. Nah, biar terasa sakitnya. Capek gak kalau sholat dalam keadaan kakinya bengkak? Capek kan? Nah. Coba dirasakan. Tetapi Rasulullah SAW dikatakan, kul, katakan wahai Nabi, innama ana basharun, basharun mislukum, innama ana basharun, kami, aku ini hanyalah manusia biasa. Artinya, yakni a'lin lil malak, lil malak, annaka lasta malakan. Sampaikan kepada khalayak ramai bahwa kamu itu bukan malaikat. Wa annaka min jinsil bashar, dan bahwasanya kamu ini termasuk dari jenis manusia juga. Bahkan dipertegas oleh Allah Ta'ala, mislakum, mislukum, ya, kul innama ana basharun mislukum. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa, sama seperti kalian. Maknanya apa? Diterangkan mufasirin, dzakara masaliyah litahqiqil basyariyah. Fungsinya Allah Ta'ala menyebutkan mislukum di sini adalah litahqiqil basyariyah, untuk mempertegas bahwa nabi kita adalah benar-benar manusia. Ai annahu basyarun la yata'addal basyariyah, bahwa nabi kita adalah manusia biasa yang tidak akan mungkin melebihi dari sifat-sifat manusia. Sifat manusia itu apa? Tadi letih, lemas, ya. Nah, demikian. Kadang ada masa semangat, kadang ada masa kendur. Demikian. Walidzalika kana alaihi salatu wasalam yaghdab kama yaghdabu. Oleh karenanya nabi kita alaihi salatu wasalam terkadang marah sebagaimana marahnya kita. Iya. Pernah kan Rasulullah SAW juga marah kan? Pernah. Tetapi tentunya berbeda dengan kita dari sisi apa? Bentuknya, kontrolnya. Iya. Kalau kita sudah marah enggak kekontrol. Iya. Nah. Begitu. Pernahkah Rasulullah SAW marah kepada para sahabat? Iya. Bukankah Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ketika Abu Dzar memanggil Bilal dengan Yabnal Aswad, wahai anak budak hitam, maka kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, inna fika murun jahiliyah. Wahai Abu Dzar, pada dirimu ada apa? Ada perangai jahiliyah. Demikian juga Rasulullah SAW ketika menegaskan, mengingatkan kepada sahabat Mu'ad, ketika Mu'ad mengimami kaumnya dengan salat yang panjang sampai-sampai sebagian jamaahnya, salah satu dari Bani Aslam, keluar dan kemudian ditegur oleh Mu'ad dan dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengingatkan Mu'ad dengan mengatakan, afatanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ingin menjadi tukang fitnah, apakah kamu ingin menyebarkan fitnah wahai Mu'ad. Lihat marahnya Rasulullah SAW, tetapi apa? Terkontrol dengan kalimat yang hak. Lah kalau kita marah, na'udzubillah, terkadang apalagi orang awamnya, semua kebun binatang masuk ke dalam mulutnya. Iya, benar kan? Semua kebun binatang masuk dalam mulutnya, isi kebun binatang itu, ya. Nah, apa yang ada dalam kebun binatang itu ada dalam mulutnya, keluar semua sudah. Sehingga apakah pantas sebagai ahlu sunnah akan berlaku seperti ini? Lah wallahi akhi, tidak pantas. Iya. Lah gimana kalau dai-nya yang menuduh kita, kamu mukamu kayak kerak. Na'udzubillah. Ya ikhwatah, na'udzubillah. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan demikian kecuali kepada kaum Yahudi. Iya. Di mana Yahudi itu mereka dinyatakan sebagai banatul qirada wal khanazir, sebagai anak-anaknya kera dan babi. Iya. Lah kita ahlu sunnah yang mengingatkan al-haq, menyampaikan kebenaran, dikatakan mukanya muka kera. Saya malas ketemu dengan kamu karena kamu mukamu muka kera, katanya. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi. Ya. La haula wala quwata illa billah. Padahal dulu kita bersahabat, berteman, karib kerabat, bahkan na'udzubillah ini terjadi. Ya. Maka may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nah, sadaq wallah, sadaq. Nah. Sehingga dengan ucapan ini, dengan firman Allah Ta'ala ini, disebutkan yaghdab kama yaghdabun nas wa kana sallallahu alaihi wasallam yamradu kama yamradun nas. Rasulullah SAW marah sebagaimana marahnya orang-orang biasa. Rasulullah SAW juga pernah sakit sebagaimana sakitnya orang biasa. Wa kana yaju' kama yaju'un nas. Rasulullah SAW juga pernah merasa lapar sebagaimana laparnya manusia. Iya. Pernah kan Rasulullah SAW keluar rumah kemudian apa? Didapati para sahabat ngumpul depan rumahnya, kemudian ditanya apa? Kenapa kalian lapar ya Rasulullah? Dikeluarkan oleh Abu Hurairah perutnya, ternyata sudah terganjal perut, apa, terganjal batu perutnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku pun sama, dikeluarkan, lihat perutnya sudah diganjel 5 batu. Lebih banyak dari Abu Hurairah. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW mencari sahabat lain yang bisa menjamu saudara-saudaranya ini. Lihat. Rasulullah SAW lapar, pernah merasakan lapar, sama seperti kita. Iya. Nah. Bayangkan. Nah. Apa itu bukan sifat manusia? Sifat manusia yang ya ikhwan. Nah. Sehingga kata mufassirin, kullut tabi'ah basyariyah tsabitah lir rasul alaihi salatu wasalam. Semua sifat-sifat manusiawi itu ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dhalla kama yakunu linnas. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah berlindung, berteduh seperti berteduhnya orang-orang. Sama. Iya. Sampai-sampai ada yang menyatakan kepada para sahabat, apakah Rasul kalian itu lari dari perang Uhud? Kenapa? Karena ada sifat manusia pada diri Rasulullah SAW. Begitu melekat sifat manusiawi pada diri Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh sahabatnya, demi Allah, tidak pernah Rasulullah SAW lari dari perang. Bahkan Abu Sufyan, beliau memegang tali kekang bigalnya yang berwarna putih, dan akan tetapi yang lari adalah para pemanah yang mereka berebut hendak mengambil ghanimah. Iya. Dia. Sampai dituduh demikian. Kenapa? Karena apa? Melekatnya tabiat basyariyah. Tabiat manusiawi yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wasalam. Tetapi maziyah yang ada pada diri Rasul, perbedaan yang mencolok yang ada pada diri Rasul apa? Kalimat berikutnya, yuha ilayya, kata Rasulullah SAW, akan tetapi Allah wahyukan kepadaku, hadahwal maziyah lir Rasul alaih salatu wassalam, inilah maziyah yang dimiliki oleh Rasul, keistimewaan Rasulullah SAW, perbedaan Rasulullah SAW. Ya, maka demikian kita juga memiliki maziyah. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki maziyah, keistimewaan, perbedaan dari yang lainnya, yaitu apa? Tamassuku nabi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kokoh dalam memegang Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Ini maziyah kita. Dan diantara maziyahnya ahlu sunnah dengan hizbiyah adalah apa? Al-wara wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Naqdabu fima ghadab Allah wa nuhibbu ma ahabbah Allah. Kita membenci apa yang dibenci oleh Allah, dan kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ini maziyahnya Ahlussunnah. Sehingga kalau ternyata kita tidak memiliki maziyah ini, maka kita tidak beda, tidak ubahnya dengan yang lainnya. Nah, makanya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala ketika sebagaimana kama akhbarani al-mustafidun fi Dammaj anadzak, para mustafidin Dammaj, para guru kami dulu, mereka menerangkan ketika itu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala menanyakan kepada murid-muridnya, apa perbedaan salafiyin dengan hizbiyin? Sebagiannya menjawab, ya Syekh, perbedaan mereka ialah kalau mereka memakai jam tangan itu di sebelah kanan. Kemudian Syekh Muqbil mengangkat tangannya. Ha, Muqbil laisa bisalafi, katanya. Aw kama qala rahimallahu taala. Berarti Syekh Muqbil ini bukan salafi karena Syekh Muqbil memakai jam tangannya di sebelah kiri. Bukan ini maziyahnya. Ahlus sunnah. Ya. Maka diantara maziyahnya Ahlussunnah yang disebutkan, yang sangat-sangat disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala adalah al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. loyalitas kita dan kebencian kita itu karena Allah. Lillahi wa fillah. Nah, nabghadu ma abghadahullah. Kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala membenci kekufuran dan kemunafikan. Ya, sahih. Nah, dan kita juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah mencintai apa? Iltizamu bil kitab wa sunnah dan al jamaah. Nah, maka ikhwati barakallahu fikum, dengan kalimat ini diterangkan oleh mufassirin, hadha huwal maziyah lir rasul alaihi salatu wasallam annahu yuha ilaih. Maziyahnya Rasulullah SAW adalah diwahyukan kepadanya. Wa ghairu la yuha ilaih, sedangkan yang lainnya tidak diberikan wahyu. Iya. Illa ikhwanuhu minal mursalina alaihimus salatu wassalam, kecuali saudara-saudaranya dari para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa qawluhu annama ilahukum ilah wahid, sedangkan firman Allah Ta'ala yang menyatakan sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, hadhil jumlah hasrun, kalimat ini adalah kalimat pembatasan. Ka'annau qal, seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illa wahidun, tidak ada sesembahan yang hak kecuali yang esa. Fastafadna annaha lil hasri min innama, sehingga dari lafaz ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya lafaz annama itu bermakna innama, sama. Ya. Annama sama dengan innama. Wa li anna in kalimata innama min adawatil hasr, dan kalimat innama ini termasuk dari kalimat-kalimat yang memberikan pengertian al-hasr, pembatasan. Taqul innama zaidun qa'imun, sehingga kalau kama katakan innama zaidun qa'imun, sehingga maknanya apa? Laisa lahu wasfun ghairu qiyam. Zaid hanyalah yang dikatakan zaid itu yang berdiri. Artinya apa? Sifat yang ada yang melekat pada zaid di saat itu adalah apa? Berdiri saja. Sehingga kalau ada orang yang tidak berdiri, maka dia bukan Zaid. Artinya Zaid adalah orang yang berdiri dan tidak termasuk dari orang yang tidak berdiri. Nah, sama dengan sabda Rasulullah SAW apa? Atau sama dengan ungkapan seorang yang mengatakan apa? Innamal ilmu bitta'allum. Bahwa ilmu itu hanya akan didapat dengan apa? Dengan belajar. Iya. Sehingga apa? Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kalau apa? Kalau tidak belajar. Iya. Sehingga kalau misalkan ada yang mengatakan kita enggak perlu belajar, sudah yang penting dakwah. Nanti kalau kita dakwah, kita berani mendakwahkan orang, ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Karena kita telah berdakwah, Allah membela kita, membela orang-orang yang berdakwah, sehingga Allah akan menyampaikan ilmunya langsung kepada kita. Lihat, benar seperti ini? Nah, tidak benar, sama sekali tidak benar. Ya, sehingga tidak benar ketika apa? Ketika ada orang yang baru taubat dari mabuknya, baru selesai mencuri, baru saja selesai menggulung kartu gaplenya, kemudian diajak dakwah dan mendakwahkan orang. Apa yang didakwahkan? Ya, apa yang melekat pada diri dia, ya, kebiasaannya mendakwahkan gaple, ya kan? Mendakwahkan judi, minum-minuman dan sebagainya. Itu kan. Nah. Wallahi, satu pernah saya datang seseorang ke rumah, bukan sekali dua kali, datang ke rumah rupanya salah alamat, mengajak ke masjid untuk sholat di masjid berjamaah. Masya Allah, amrun tayyib, ini adalah hal yang baik, tetapi jalannya salah. Maka saya nasihati dia, saya suruh masuk dia, tafadhal masuk. Begitu masuk dia bingung lihat kitab-kitab di rumah. Pertama kali yang dia lihat kitab-kitabnya. Kemudian dia diam, tunduk. Saya bilang, belajar apa kamu? Pernah mondok di mana? Saya enggak pernah mondok, Pak. Saya ini baru taubat. Saya ini, maaf-maaf ya, kalau ada yang mirip kisahnya dengan yang saya sebutkan. Saya ini baru selesai main judi di ronda ojek, di tempat rondanya ojek, kumpulan ojek. Kebetulan saya tukang ojek, kata dia. Kita biasa tukang ojek itu main judi. Kemudian ada nih teman-teman ngajak saya dakwah, mengenalkan Islam, mengajak orang untuk sholat berjamaah dan sebagainya. Ya saya sambut ini kebaikan. Lama-lama saya ikut, saya ambil bagian di sana dan sebagainya. Saya bilang, apa yang kamu dakwahkan dalam ajakanmu, dalam dakwahmu tersebut? Ya mengajak kita untuk sholat. Ada yang mau? Ada, alhamdulillah, banyak. Dengan bangganya dia cerita, alhamdulillah, kata saya. Setelah datang masjid, apa yang kamu ajarkan tentang sholatnya? Ya anda suruh sholat aja. Jadi sholatnya semau dia? Ya begitu. Loh, enggak kamu ajarkan bagaimana sholat yang benar, yang sesuai dengan sunnah? Terus selesai sholat, apa yang kamu ajarkan? Ya kita mau kumpul kemudian membawakan fadilah-fadilah, keutamaan sholat, keutamaan mendakwah orang ini dan itu. Apa yang kamu ajarkan dalam dakwahmu tadi ketika kamu mengajarkan untuk orang sholat dan yang lain-lainnya? Bagaimana kalau seandainya ada orang yang berangkat ke masjid itu karena terpaksa, karena malu dengan kamu, karena tidak enak dengan kamu, kenal dengan kamu dan sebagainya? Ya gak apa-apa, pertama penting datang. Sufliat. Kemudian saya bilang apa? Ya akhi karim, seseorang mendakwahkan agama ini harus memiliki ilmu. Apa jadinya kalau seandainya dia datang ke masjid kemudian dia salat dalam keadaan dia riya, ujub, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji oleh orang, apa salatnya sah? Diam dia. Bagaimana kemudian kalau dia ternyata sholatnya keliru, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah ini dan itu, kemudian walhamdulillah melalui anda dia mau ke masjid dalam keadaan dia bingung apa yang harus dia lakukan di masjid, datang langsung duduk sholat mengikuti imam, bagaimana sholat? Iya, dalam keadaan tidak ngerti apa yang harus dia baca, apa yang harus dia ucapkan dalam sholatnya. Apakah yang demikian yang dimaukan oleh Rasul dengan sholatnya? Bagaimana lagi kalau seandainya dia setelah itu melakukan amalan-amalan yang menurut dia sunnah, padahal bukan sunnah? Apa kamu juga akan mengatakan dia telah melakukan kebaikan? Diam dia. Sekarang apa yang kamu ajarkan tadi, apakah bernilai pahala? Atau justru engkau akan menjerumuskan orang ke dalam perbuatan yang lebih besar daripada itu, yaitu terjatuh ke dalam kemungkaran dan kebid'ahan? Iya. Bayangkan orang datang ngajak salat subuh misalkan. Selesai salat subuh dia kira ada salat sunnah ba'diyah. Kemudian dia salat. Apakah diterima salatnya? Ya akhi miskin hadza. Kasihan orang seperti ini. Kamu tidak bertanggung jawab. Kamu ajarkan, kamu ajak orang ke masjid, kemudian apa? Kamu biarkan dia sholat semaunya. dengan niat berbagai macam bentuk, iya kan? Sahih? Apa diterima salat ba'diyahnya tadi? Apa ada ba'diyah subuh? Iya, kalau kita husnudzon dia mengerti bahwasanya salat qabliyah apa subuh itu bisa diqadha ba'da subuh. Kalau dia ngerti, walhamdulillah. Bahkan mungkin kalau kita tanya kebanyakan jamaah kaum muslimin, ditanya saja tentang hukum seperti itu, tidak mengerti mereka, ya, yang biasa ke masjid saja, iya kan? Nah, atau dia setelah ba'da asar dia melakukan salat misalkan, dikiranya dia ada ba'diyah asar, iya? Nah, lihat, apakah ini? Sehingga apa? Innamal ilmu bita'alum, berarti apa? Ilmu itu hanya didapat dengan apa? Dengan belajar. Ya. Tujuan kita belajar itu untuk apa? Untuk dimudahkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Betul? Nah. Karena Rasulullah SAW telah menjamin, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan dia ingin mencari ilmu, mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Lihat. Sehingga al-ilmu miftahul jannah. Iya. Ilmu juga adalah merupakan kuncinya surga. Karena dengan ilmu kita akan mengucapkan la ilaha illallah dengan sesungguhnya, dengan konsekuensinya. Tidak hanya mengucapkan saja mujarradul qaul. Iya, tidak hanya sekedar mengucapkannya, tetapi kita tahu konsekuensi-konsekuensinya. Nah. Sehingga laisa hunaka tariqun lil ilmi illa bitta'allum. Tidak ada di sana jalan untuk mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dalam tafsirnya, dalam tafsir surah Kahfi. Nah. Baik. Sehingga demikian ikhwati a'azani wa a'azakumullah. Barakallahu fikum. Apa yang dimaukan dari kalimat innama atau annama, ya, di sini adalah al-hasr, pembatasan. Kita di sini dibatasi untuk kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan. Sehingga makna annama ilahukum ilahu wahid, ini adalah makna daripada la ilaha illallah sebagaimana terangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tadi. Nah. Poin yang ketiga. Qala rahimahullahu taala wa su'ila Rasulullah SAW an shaumi yaumil itsnain. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Qala, maka dijawab oleh beliau alaihi salatu wasalam, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa fihi buistu. Dan itu adalah hari di mana aku diutus. Wa fihi unzila alayyal Qur'an. Rawahu Muslim. Dan pada hari itulah diturunkannya Al-Qur'an kepadaku. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Nah. Yang menjadi persoalan kita ialah, bukankah Al-Qur'an itu diturunkan jumlatan wa tafsila? Iya. Secara berkesinambungan. Apakah memang Al-Quran diturunkan di hari Senin saja berdasarkan hadis ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Hah? Hah, siapa yang bisa jawab? Apa memang harus dikasih hadiah ya baru bisa jawab? Hah? Atau mau jawab? Hah? Baik. Kita lihat hadisnya situ ya. Apa disebutkan? dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan padanya. Sahih. Rasul dilahirkan pada hari itu kan? Sahih. Nah, kemudian wa fihi bu'istu. Pada hari itu juga apa? Aku diutus. Ya? Wa fihi unzilal Qur'an. Unzila 'alayya al-Qur'an. Dan pada hari itu juga apa? Diturunkannya Al-Qur'an. Apakah berarti dengan hadis ini Al-Qur'an diturunkan pada hari Senin saja? Hah? Ada yang bisa jawab? Hai Allah, ya ikhwan. Hah? Al-Battal, ain al-Battal? Mana yang berani? Ahlu sunnah itu harus berani, ya. Nah, karena kita berucap dan beramal itu sesuai dengan ilmu, iya. Sehingga harus berani. Berucap berani karena sudah punya ilmunya. Beramal berani karena sudah punya ilmunya, iya. Nah, sahih. Nah sekarang kok enggak ada yang berani? Kenapa? Oh, karena belum ada ilmunya. Tayyib, labas khair insyaallah, iya. Nah, itu juga berani namanya. Berani untuk bersikap diam. Apa dikira diam itu bukan sikap? Sikap ya, akhi. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa menyatakan apa? Ketika Allah Ta'ala melaknat Bani Israel, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala menyatakan apa? Lu'inal ladina kafaru min Bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Kenapa? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Lebih sama kanu yaf'alun. Allah menyatakan apa? Lu'inal ladina kafaru min Bani Israel, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. 'Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka telah berbuat kemaksiatan dan melampaui batas. Iya. Tetapi apa? Di antara mereka yang tahu dari kemaksiatan dan sikap melampaui batas ini apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin. Mereka tidak mau. Artinya tidak mau itu apa? Berdiam diri, ya kan? Berdiam diri, mereka berdiam diri dari kemungkaran yang mereka lihat, yang mereka saksikan. Sehingga Allah cap dengan apa? Labisa ma kanu yaf'alun. Sungguh jelek apa yang mereka perbuat. Lihat. Sikap diamnya itu adalah perbuatan. Karena Allah menyatakan apa? Lebih sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek, teramat jelek, jelek, sungguh-sungguh jelek sikap diamnya mereka atas apa yang mereka perbuat. Apa perbuatan mereka yang dianggap jelek itu? Ini, mendiamkan kemungkaran. Ya, sahih. Berarti diam itu adalah sikap. Ya, perbuatan kita. Nah, tentunya ala ilmin, kalau di atas ilmu, ya. Kalau diamnya bengong, ya enggak tahu. Iya. Nah. Sahih. Nah. Demikian kita bersikap. Ya kalau tidak tahu diam, kan begitu ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata khairan. Berkata kebaikan. Kapan dia bisa berucap kebaikan? Kalau dia tahu ini adalah kebaikan, iya kan? Kalau dikenal bahwa ini adalah kebaikan, maka ini baru kebaikan. Kalau ini disepakati bahwa ini adalah kebaikan, baru itu kebaikan. Nah, kalau tidak bisa baru diam. Ah, begitu kan? Nah, berarti di sini nggak tahu semua gitu? Hah? Nah, khairun insyaallah, ya? Taip. Berarti apa jawabannya? Diterangkan oleh para ulama bahwasanya apa? Yang dimaksud wa fihi unzila 'alayyal Qur'an ay fi awwali marrah, di awal kali diturunkannya Al-Quran itu adalah di hari Senin. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita semua, ya, katanya Al-Quran itu diturunkan apa? Secara berkala, ya. Selama berapa tahun? Hah? Hampir 23 tahun, ya. Nah, taib. Apa berarti di setiap Senin? Hah? Diturunkan? Kalau seperti itu berarti ditetapkan Lailatul Qadar itu hari Senin saja. Iya. Kenapa? Karena Lailatul Qadar hanya turun pada apa? Karena Al-Qur'an hanya turun pada Lailatul Qadar. Begitu? Iya. Nah. Sahih. Loh, nanti ada yang bantah lagi Lailatul Qadar. Apa katanya Al-Qur'an itu diturunkan juga pernah pada tanggal 17, ya. Betul? Apa berarti Lailatul Qadar itu tanggal 17? Hah? Nah, butuh ilmu kan? Ya, butuh ilmu kan? Yakin sudah butuh ilmu? Jawabannya belajar berarti. Ya. Sahih. Nah, ya ikhwati a'azan wa sakumullah, diterangkan oleh para ulama, dzaka yaumu wulidtu fihi wa bu'istu unzila alayya fihi Al-Qur'an wa kadzalika mata fihi alaihi salatu wassalam fa yaumul itsnaini. Maka kata para ulama, itulah hari di mana aku, ini Rasulullah SAW, dilahirkan dan diutus dan diturunkannya Al-Quran pada hari itu, dan demikian juga diwafatkannya Rasulullah SAW. Fayaumul Isnin wulida fihi Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Maka pada hari Seninlah Rasulullah SAW dilahirkan. Fi ayyi syahrin lam yatabayyan. Hal fi syahri Rabi'il Awal au fi ghairi. Adapun apakah di hari apa, di bulan Rabiul Awal atau di bulan yang lainnya, ini yang belum jelas, kata Syekh Mutsaimin rahimahullah taala dalam syarah Riyadhus Shalihinnya, ya. Wahal huwa fil yaumi tsani asyar minhu, ataukah sebagaimana yang disebutkan pada tanggal 21 Rabiul Awal, ini juga yang belum jelas, ya. Wa fi ghairi, ya. Innamal mu'akkad annahu wulida fi yaumil itsnin, tetapi yang sangat-sangat meyakinkan adalah bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin. Begitu. Ya. Nah. Mafhum ya? Sehingga ketika dikatakan wa fihi bu'istu wa fihi unzila alaihi al-Qur'anu wa bihadha sara nabiyan wa unzila alaihi, maka dengan inilah beliau menjadi seorang nabi dan diturunkannya Al-Qur'an padanya. Ammal ba'su wa huwal irsal fa inna ma kana biqaulihi ta'ala, adapun diutusnya beliau alaihi salatu wasalam sebagai rasul, ini dengan firman Allah taala, ya ayyuhal muddatsir kum fa anzir. Nah, demikian. Ya. Taib. Seperti itu. Sehingga kapan dilahirkannya Rasulullah SAW dirinci oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimallahu taala. Qala rahimallahu taala, laqad wulida ar-rusul, rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Dan sungguh Rasulullah SAW telah dilahirkan pada hari Senin, min syahri Rabiul Awal, dari bulan Rabiul Awal. Ini berarti apa? Ini yang diterjih oleh Syekh Jamil Zainu. Adapun Syekh Mutsaimin rahimahullah taala apa? Beliau tidak menterjih. Kenapa? Karena menurut beliau belum pasti bulan Rabiul Awal. Karena yang pasti cuma hari Senin dan Amul Fil. Begitu saja, ya kan? Hari Senin dan hari datangnya pasukan gajah untuk apa? Memerangi atau merusak Ka'bah. Nah, demikian. Fi Makkatil Mukarramah, fi Makkatil Mukarramah, fi darin ma'rufah bi daril Maulid. Yaitu di negeri Mekah Al-Mukarramah, di desa yang ma'ruf dari desanya kelahiran beliau alaihi salatu wassalam. Amal fil am wahid wa sab'in wa khamsumi'ah miladiyah min abawaini ma'rufaini. Beliau terlahir pada bulan Rabiul Awal di kota Mekah pada tahun gajah, kata Syekh, tepatnya pada tahun 571 Masehi. 6. Dari kedua orang tuanya yang terkenal, terkemuka, yaitu bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya adalah Aminah bintu Wahab. Sammahu jadduhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi nama beliau dengan nama Muhammad adalah kakeknya. Nah, waqad mata abuhu qabla wiladatih, dan ayahandanya telah wafat sebelum beliau dilahirkan. Berarti ini menunjukkan apa? Beliau yatim, ya. Dan dalam apa istilah Arab tidak ada yatim walfiatu. Tidak ada, ya. Yatim walfiatu tidak ada. Nah, yang ada apa? Yatim. Ya. Man faqada abuhu qabla bulughihi. Itu definisi yatim. Yaitu seseorang, seorang anak yang kehilangan ayahandanya sebelum dia baligh. Artinya kalau dia sudah baligh bukan yatim lagi. Lah kalau di kita yatim piatu itu sampai tua yatim piatu. Iya. Subhanallah. Sampai sudah punya anak, punya cucu masih dibilang yatim. Ini anak yatim ini. Ya. Naam. Nasallahu sabiyah. Ya. Baik. Kalau sudah bangkotan apalagi sudah kumisan, ya. Naam. Sudah mengalami ihtilam dan sebagainya, tidak dikatakan yatim. Nah, al-yatim al-yatama yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an adalah apa? Man faqada abuh qabla bulughi. Yang ayahandanya itu wafat sebelum dia baligh. Loh, kalau ibunya wafat tidak juga dikatakan yatim. Masih ada ayahandanya. Karena yang wajib memberikan nafkah adalah siapa? Ayahnya. Begitu ya? Sehingga tidak ada istilah piatu, ya. Fiatu itu tidak ada fiatu. Nah, yatim saja. Mafhum? Tayyib. Agar tidak salah, ya. Dan kita bisa mengingatkan apa kaum muslimin bahwa tidak ada yatim piatu. Begitu ya. Nah, karena ini adalah pembodohan nasional. Oh, saya bilang, lo kenapa dibilang pembodohan nasional? Lah iya, kalau dalam pelajaran agama kita ya, dulu belajar di SD, pernah masuk SD kan? Ya, insyaallah ini lahirnya terlahirkan sudah pada SD, insyaallah ya. Diajarkan di sana ada yatim, ada piatu, kan begitu ya? Sehingga ada yatim piatu. Kan begitu kan? Nah, istilah dari mana? Hah? Dari guru-guru agama kita kan? Allah yahdihim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah pada mereka ya. Nah, mengajari kita ini kebodohan nasional, pembodohan nasional namanya ya. Nah, nasallahu alaihi. Nah, begitu. Suruh mereka buka kitab-kitab fikih yang lainnya juga. Silakan. Ada enggak yatim fiatu itu? Hah? Nah. Maka ikhwati azan wa azakumullah ini. Ya. Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan yatim. Yang kelima, Setelah diterangkan tentang kedudukan Rasulullah SAW, kemudian kelahirannya, sekarang sikap kita, ya. Jadi memang Syekh ini mengarahkan kepada kita tidak secara tersurat, tetapi tersirat saja dengan bahasa isyarat saja, ya, dengan poin-poin ini. Tetapi menghendaki apa? Menghendaki untuk kita memahami. Poin pertama itu tentang kedudukan Nabi kita alaihissalam, kedudukan Rasulullah SAW. Ya, poin pertama, kedua, poin ketiga. Oh, sudah masuk, kita lengkapi ya. Selesai ini kita habis. Berarti poin lima nanti sambung insyaallah. Kemudian poin yang ketiga dan keempat ini mengajarkan kita tentang kapan lahirnya Rasulullah SAW. Dan poin yang kelima baru tentang bagaimana kita menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Taib. Wabihada naktafi ilahuna barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamussab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.